50 languages. 95. 95. Kata sambung 2. Kata sambung 2. Sejak kapan dia tidak bekerja lagi? Sejak kapan dia tidak bekerja lagi? Sejak dia menikah. Sejak dia menikah. Ya, dia tidak bekerja lagi sejak dia menikah. Ya, dia tidak bekerja lagi sejak dia menikah. Sejak dia menikah, dia tidak bekerja lagi. Sejak dia menikah, dia tidak bekerja lagi. Sejak mereka saling mengenal, mereka bahagia. Sejak mereka saling mengenal, mereka bahagia. Sejak mereka memiliki anak, mereka jarang bepergian. Sejak mereka memiliki anak, mereka jarang bepergian. Kapan dia menelepon? Kapan dia menelepon? Selama di perjalanan. Selama di perjalanan. Ya, selama dia mengendarai mobil. Ya, selama dia mengendarai mobil. Dia menelepon selama dia mengendarai mobil. Dia menelepon selama dia mengendarai mobil. Dia menonton televisi selama dia menyetrika. Dia menonton televisi selama dia menyetrika. Dia mendengarkan musik selama dia melakukan tugas-tugasnya. Dia mendengarkan musik selama dia melakukan tugas-tugasnya. Saya tidak melihat apapun kalau saya tidak mengenakan kacamata. Saya tidak melihat apapun kalau saya tidak mengenakan kacamata. Saya tidak mengerti apapun kalau musiknya sangat keras. Saya tidak mengerti apapun kalau musiknya sangat keras. Saya tidak mencium apapun kalau saya menderita flu. Saya tidak mencium apapun kalau saya menderita flu. Kami naik taksi kalau hujan. Kami naik taksi kalau hujan. Kami berkeliling dunia kalau kami memenangkan lotre. Kami berkeliling dunia kalau kami memenangkan lotre. Kami mulai makan kalau dia tidak segera datang. Kami mulai makan kalau dia tidak segera datang.